Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kita lanjutkan pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah. Pada hadis yang ke-20 dari hadis Riyadhus Shalihin yang diletakkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. قال الإمام النووي رحمه الله قال وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال dari صحابة أبو سعيد nama beliau سعد بن مالك بن سنان nama صحابة أبو سعيد yang sering kita dengar. Nama asli beliau yaitu adalah Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana fi man kana qablakum rajulun." Hadis ini masih terkait pembahasan bab taubat. Maka di sini Imam Nawawi menyebutkan hadis yang masih ada sangkutannya dengan permasalahan at-taubah, yaitu tentang sebuah kisah Bani Israel, yaitu yang diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kana fi man kana qablakum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahulu pada umat sebelum kalian, rajulun qatala 99 nafsan, ada seseorang yang telah membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahli al-ard. Orang ini ingin bertaubat dari perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut. Dia telah membunuh 99 jiwa. Maka dia merasa dirinya penuh dengan dosa, penuh dengan kemaksiatan. Dia ingin bertaubat, maka dia melakukan sebab-sebab at-taubah. Yang pertama, dia bertanya tentang orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Dia bertanya, siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini? Fadulla ala rahibin, maka ditunjukkanlah orang tersebut kepada si rahib, kepada rahib. Rahib ini adalah orang yang ahli dalam ibadah, ahli ibadah, seorang abid yang ada di kalangan Bani Israel, yaitu yang diistilahkan dengan rahib, yaitu orang yang rajin beribadah, tetapi sayangnya orang tersebut kurang dalam ilmu, tidak berilmu. Dia hanya rajin dalam ibadah, ahli ibadah, tetapi kurang dalam sisi ilmu. Nah, orang ini ditunjuki kepada si rahib itu untuk mendatangi si rahib tadi. Fa'atahu, maka datanglah si pembunuh ini menuju si rahib dan mengatakan kepada si rahib tadi, dia mengadu permasalahan yang ada pada dia. Dia sebutkan kepada rahib tadi, faqala innahu qatala 99 nafsan, maka dia mengatakan kepada rahib, sungguhnya dia telah membunuh 99 jiwa. Fahal lahu min taubah, apakah ada kesempatan bagiku, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka jawaban si rahib adalah, faqala la, tidak. tidak ada taubat bagimu. Si rahib mendengar perbuatan yang dilakukan oleh pemuda ini, dia merasa sangat besar dosa yang dia perbuat ini. Tidak mungkin ada taubat bagimu. Dosamu sangat besar ini. Bagaimana kau mau bertaubat? 99 jiwa sudah kau bunuh. Inilah beda antara orang yang alim dengan orang yang jahil. Jawaban si rahib ini menunjukkan kurangnya dia dalam ilmu. Tidak berilmu dia, hanya ahli dalam ibadah, tapi kurang dalam ilmunya, sehingga dia berfatwa dengan fatwa yang salah disebabkan kebodohan dia. Maka dia mengatakan, kamu gak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Faqatalahu, maka apa yang diperbuat oleh si pemuda ini, maka dia membunuh si rahib tadi. Dibunuhlah rahib tersebut. Fakammala bihi mi'ah, maka lengkaplah jiwa yang dibunuh oleh dia menjadi 100 jiwa. Kemudian setelah itu, thumma sa'ala an a'lami ahli al-ard, kemudian orang ini berangkat lagi dan bertanya. Tidak putus asa dia. Dia masih terus melakukan upaya, melakukan sebab jalan menuju taubat, yaitu dengan melakukan amalan sebab-sebab kepada taubat tersebut. Maka dia bertanya kepada orang lain lagi untuk menunjukkan kepadanya siapa orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Fadulla ala rajulin alimin, maka ditunjukilah orang tersebut kepada seorang yang berilmu. Kali ini dia ditunjuki untuk menuju kepada orang yang berilmu, bukan ahli ibadah, bukan orang bodoh, tetapi dia benar-benar ditunjukkan kepada seorang yang berilmu. Maka orang tersebut mendatangi orang alim itu dan mengatakan, sesungguhnya saya telah membunuh, innahu qatala mi'ata nafsin fahal lahu min taubah, aku telah membunuh 100 jiwa, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Faqala na'am, maka jawaban orang yang berilmu tadi, dia menjawab, iya tentu ada kesempatan bagimu, masih ada waktu bagimu untuk bertaubat. Wa man yahulu bainahu wa bainat taubah, apa yang menghalangi antara kamu dari taubat? Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangimu dari taubat. Terbuka, pintu taubat terbuka. Seberapapun dosa yang kamu lakukan, jika kamu ingin bertaubat, terbuka. Inilah bimbingan dari seorang yang berilmu. Dia tahu ilmu, maka dia memberikan petunjuk kepada manusia. Inilah manfaatnya seorang yang berilmu daripada orang yang hanya beribadah. Orang yang beribadah manfaatnya kembali kepada dirinya sendiri. Orang yang beribadah pahalanya kembali kepada diri dia sendiri. Adapun orang yang berilmu, manfaat dia mencakup ke seluruh manusia yang membutuhkan ilmu. Dia berikan petunjuk tersebut kepada orang lain. Maka manfaat orang yang berilmu lebih besar daripada orang yang rajin dalam beribadah. Dan tentunya lebih mulia posisi kedudukan orang yang berilmu daripada seorang abid. Maka orang yang berilmu itu mengatakan, tentu ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Apa yang menghalangimu dari taubat? Di sini pertanyaan yang artinya tidak ada yang menghalangimu. Tidak ada sesuatu yang bisa menghalangimu dari taubat. Kemudian setelah itu, tidak cukup sampai situ saja. Si alim, orang yang berilmu ini, tidak cukup menjawab pertanyaan si pemuda tadi, tetapi dia memberikan solusi, jalan keluar, memberikan jalan keluar yang tepat bagi pemuda tadi. Nah, kata si alim ini, dia mengatakan, intalik ila ardi kada wa kada, akan tapi pergilah kamu, berangkatlah kamu ke ardi kada wa kada, ke kampung ini dan ini, ke kampung fulan, ke daerah tertentu. Pergilah kamu ke daerah tersebut. fa inna biha unasan ya'budun Allah ta'ala fa'budillaha ma'hum. Karena di tempat itu, di daerah itu, terdapat orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Di daerah itu terdapat orang-orang soleh. Tempat itu adalah tempat-tempat orang, tempatnya orang-orang yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pergilah kamu ke tempat itu dan beribadahlah kamu bersama mereka. Inilah petunjuk orang yang berilmu. Maka berangkatlah si orang ini, pembunuh ini, dia berangkat menuju tempat yang diarahkan oleh si alim tadi. Wala tarji ila ardika fa innaha ardusu. Kemudian kata si alim tadi, atau sebelum berangkat, masih si alim memberikan nasihat kepada orang ini, pergilah kamu ke tempat tersebut dan beribadahlah bersama mereka. Dan jangan kamu kembali kepada kampungmu. Jangan kamu kembali lagi ke kampungmu. Fa innaha ardusu, karena kampungmu itu adalah kampung yang rusak, kampung yang jelek. Inilah petunjuk orang yang berilmu tadi, yaitu engkau pergi ke tempat yang baik dan jangan kembali lagi ke tempat aslimu, karena tempat asalmu itu adalah tempat yang buruk. Fanzalaqa hatta idza nasafa at-tariqa atahu al-maut. Maka berangkatlah orang ini sampai ketika dia di tengah perjalanan menuju kampung yang diarahkan oleh si alim tadi. Sampai ketika dia sampai di pertengahan perjalanan, atahul maut, datanglah kematian. Kematian menjemput dia. Dia belum sampai ke daerah yang baik tadi, belum sampai ke tempat yang soleh tadi, sudah keduluan oleh kematian. Maka apa yang terjadi? Faqtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul adab. Maka faqtasamat, bersilisihlah para malaikat rahmah, bersilisihkah kedua malaikat, yakni malaikat rahmat dan malaikat azab, mereka berselisih perihal orang tersebut, mengenai orang ini mereka berselisih apakah nyawa dia diambil oleh malaikat rahmah atau diambil oleh malaikat azab. Faqalat malaikatur rahmah, maka malaikat rahmah mengatakan, ja'a ta'iban muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala. Orang ini dia datang, dia sedang dalam perjalanan menuju daerah itu dalam rangka untuk bertaubat. Muqbilan biqalbihi ila Allah ta'ala, dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, jujur dalam bertaubat. Dia berangkat menuju daerah tersebut ikhlas, ingin bertaubat. Ini kata malaikat rahmah. Jadi saya ambil nyawa dia, saya bawa, karena dia telah bertaubat dan niatan dia, dia sudah datang untuk bertaubat. Tetapi kata malaikat adab, innahu lam ya'mal khairan qat. Tidak, sesungguhnya dia belum pernah berbuat amalan kebaikan sama sekali, belum berbuat apa-apa. Tidak pantas bagi dia mendapat pahala. Dia enggak dapat, dia belum pernah berbuat amalan kebaikan. Fa'atahum malak min fi surati adamiyin. Maka di saat mereka saling berselisih, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang malaikat yang fi surati adamiyin, yakni yang berbentuk berupa manusia. Allah mengutus seorang malaikat yang berwujudkan manusia. Faja'aluhu bainahum ay hakaman. Maka kedua malaikat rahmat tadi dan malaikat azab, keduanya menjadikan malaikat ini yang berbentuk manusia ini untuk menjadi hakim di antara mereka berdua. Untuk menjadi hakim di antara mereka berdua. Maka kata malaikat yang dijadikan hakim ini, faqala qisu ma bainal ardaini fa ila ayyatihima kana adna fa huwa lah. Maka kata malaikat ini yang dijadikan sebagai hakim, kata malaikat ini, ukurlah jarak antara al-ardain, jarak antara dua daerah tadi. Ke yang mana dia lebih dekat? Ukurlah jarak antara daerah dia dengan daerah yang baik. Dia mati di pertengahan perjalanan menuju tempat yang baik. Maka kata malaikat tersebut, diukur berapa jaraknya menuju daerah yang baik tadi atau dan menuju daerah dia yang jelek. Disuruh diukur. Faqasu fawajaduhu adna ilal ardi allati arad. Maka diukurlah jarak tersebut, maka mereka mendapati bahwa orang itu lebih dekat jaraknya menuju daerah yang baik, menuju tempat yang baik tadi, menuju negeri yang baik tadi daripada negeri yang jelek. Ketika telah diukur, ternyata lebih dekat dia kepada daerah yang atau kepada negeri yang baik daripada negerinya dia. Faqabadathu malaikatur rahmah, maka diambillah nyawanya tersebut oleh malaikat rahmah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Qala fi riwayah fi sahih, dalam riwayat dalam sahih, fakana idza fakana ila al-qaryati salihati aqrab bi shibrin faj'ila min ahliha. Maka ketika telah diukur, didapati jarak dia menuju negeri yang baik itu lebih dekat seukuran satu jengkal. Faju'ila min ahliya, maka orang itu dijadikan sebagai termasuk ahliya, yakni termasuk orang-orang yang tinggal di daerah itu, di daerah yang baik tadi. Wa fi riwayah fi sahih, dalam riwayat yang sahih pula, fa uha Allah taala ila hadhihi anta ba'adi wa ila hadhihi anta qarrabi wa qala qisu bainahuma fa wajaduhu ila hadhihi aqraba bi shibrin fa ghufira lah. Dalam riwayat yang lain dijelaskan, maka Allah subhanahu wa taala memerintahkan kepada negeri yang buruk itu, negeri yang jelek negerinya dia itu, untuk menjauh. Dan Allah memerintahkan negeri yang baik itu untuk mendekat kepada jarak tempat matinya orang tadi. Kemudian Allah kemudian dikatakanlah qisu bainahuma, ukurlah antara keduanya, maka mereka mendapati orang ini lebih dekat jaraknya menuju negeri yang baik daripada negeri dia. Inilah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, yang terkandung dalam hadis ini banyak faedah tentang kisah Bani Israel, salah seorang dari Bani Israel ini sebelum zaman Islam, sebelum zaman Nabi Muhammad diutus. Yang mana mengisahkan tentang orang yang melakukan dosa besar, yaitu pembunuhan. Bahkan bukan hanya satu jiwa yang dia bunuh, sampai 100 jiwa dia bunuh. Dosa yang begitu besar. Kemudian orang tersebut ingin bertaubat. Dia ingin memperbaiki dirinya, ingin lepas dari dosa-dosa yang ada pada dia. Maka dia mulai mencari orang yang paling berilmu di muka bumi ini. Kemudian setelah itu ditunjukkanlah dia kepada si rahib, orang yang banyak adalah beribadah. Maka dia mengkhabarkan kondisinya telah membunuh 90 orang. Maka si rahib tadi merasa besar apa yang telah diperbuat oleh si pemuda ini. Maka kata si rahib, tidak ada taubat bagimu, terlalu besar dosamu. Dia menganggap bahwa dosa yang besar sekali tidak bisa diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Merupakan kesalahan. Allah Subhanahu wa taala tidak melihat seberapa pun dosa yang dilakukan seorang hamba, jika dia datang bertaubat, maka Allah terbuka tangannya untuk menerima taubat hambanya tersebut. Tentu dengan jujur, tentu dengan taubah as-shadiqah, dengan jujur dalam bertaubat, bukan hanya sekedar menyesal dan kemudian mengulang lagi perbuatannya. Ini tidak jujur dalam taubat. Setelah berlalu pembahasan masalah syarat-syarat taubah, maka orang itu tidak puas dengan jawaban si rahib tadi, maka dibunuhlah. Si rahib tadi dibunuhlah. Maka sempurnalah jiwa yang dia bunuh menjadi 100 jiwa. Kemudian dia tidak putus asa dan dia terus mencari orang yang berilmu. Tadi bukan orang yang berilmu. Dia mencari lagi orang yang berilmu, yang paling berilmu di muka bumi ini. Maka di sini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu daripada orang yang hanya banyak dalam beribadah. Lebih utama orang yang berilmu. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, fadlul alimi ala al-abid kafadlil qamari ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu di atas seorang abid yang rajin dalam beribadah itu sama seperti perumpamaan antara bulan dengan bintang. Seorang alim, bulan, seperti bulan dia menerangi bumi, menerangi bintang-bintang. Adapun si abid hanya seperti bintang, sedikit cahayanya, manfaatnya lebih sedikit daripada bulan. Demikianlah al-ilm. Tentunya para ulama, mereka lah orang-orang yang berilmu, yang kita kembalikan permasalahan-permasalahan kita kepada mereka. Innal ulama warathatul anbiya, para ulama mereka lah waris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman wa innama warathu al-ilm. Para nabi itu tidak mewariskan harta benda, tetapi mereka mewarisi ilmu. Itulah para ulama. Dan juga dalam hadis ini terdapat faedah, yaitu hendaknya seorang bertanya, mengembalikan problem dia kepada para ulama, kepada orang yang berilmu. Kepada orang yang berilmu, atau yang lebih lagi kepada para ulama yang kibar, para ulama yang kibar, yang senior dalam bidang al-ilm. Inilah merupakan manhaj ahlu sunnah wal jamaah, prinsip ahlu sunnah wal jamaah, mengembalikan segala urusan, permasalahan-permasalahan yang terjadi di zaman fitnah, dikembalikan kepada para ulama al-kibar, para ulama senior, bukan ulama biasa. Tapi dikembalikanlah urusan tersebut kepada para ulama yang betul-betul membidangi dalam hal fitnah. Para ulama mengetahui fitnah itu datang, mengetahui solusinya. Demikianlah para ulama. Tentunya para ulama yang ada di zaman ini banyak di antaranya, yaitu Imam Al-Jarh wa Ta'dil Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, beliaulah salah seorang ulama besar, merupakan imam dalam bidang al-jarh wa ta'dil di zaman ini. Bukan hanya kita yang mengakui beliau, bahkan para ulama sebelum atau guru-guru Syekh Rabi, mereka yang mengakui akan bidang, tentang bidangnya Syekh Rabi dalam hal al-fitnah, dalam hal al-jarh wa ta'dil. Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan, aku telah membaca, Syekh Al-Albani, beliau hidup sebelum zaman Syekh Rabi. Syekh Rabi masih muda waktu itu, tetapi kata Syekh Al-Albani, aku telah membaca karya-karya saudaraku Rabi. Kata beliau setelah itu, falam ajid khata'an wahidan, dan aku tidak mendapati satu pun kesalahan dalam karya beliau. Rekomendasi dari Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, diakui keilmuan, diakui beliau dalam bidang al-jarh wa ta'dil. Syekh bin Baz, siapa yang tidak mengenal Syekh bin Baz? Beliau meminta pendapat Syekh Rabi dalam hal fitnah. Syekh Al-Utsaimin tidak tahu tentang permasalahan atau kurang mengetahui dengan detail permasalahan seseorang tertentu. Maka nasihat Syekh Al-Utsaimin, tanyakan kepada Syekh Rabi. Inilah para ulama mengakui keilmuan beliau. Dan juga banyak masyayikh yang lain seperti Syekh Al-Ubaid Al-Jabiri, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Al-Luhaidan, Syekh Salih Al-Fawzan, Syekh Abdullah Al-Bukhari, Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dan ulama-ulama yang lain yang mana mereka terkenal, mereka dikenal dalam masalah fitnah, orang-orang yang kokoh dalam fitnah. Mereka lah ulama al-akabir, ulama al-akabir. Kita kembalikan problem-problem dan permasalahan kepada mereka. Dan juga dalam hadis ini terdapat peringatan dari bertanya atau mengembalikan urusan agama terhadap kepada orang yang bukan berilmu, kepada orang jahil. Terdapat peringatan akan bahayanya mengembalikan urusan kepada orang yang jahil, tidak berilmu. Lihat si pembunuh ini, ketika dia ditunjuki kepada orang yang jahil tadi, lihatlah apa yang dia dapat dari fatwa yang sesat itu. Sesat jawaban orang jahil ini. Dia mengatakan, kamu gak ada lagi kesempatan untuk bertaubat. Ini kesalahan, salah yang besar. Dia mengucapkan itu karena kebodohan dia. Demikianlah jika kita mengembalikan urusan kepada orang-orang jahil, maka yang didapat bukanlah solusi, yang didapat adalah memperparah permasalahan tersebut, memperparah permasalahan tersebut. Kemudian setelah itu, setelah dibunuhnya si rahib ini, dia berangkat lagi dan mencari. Masih tidak putus asa dia mencari orang yang berilmu. Maka bertanyalah dia kepada didapat, maka ditunjukkanlah ia kepada orang yang berilmu. Dia bertanya, apakah masih ada kesempatan baginya untuk bertaubat? Maka dijawablah oleh seorang alim tadi, tentu tidak ada yang menghalangi dari taubat. Akan tetapi, pergilah kamu ke negeri fulan dan jangan kamu kembali ke negerimu, karena negerimu adalah negeri yang rusak. Pergi kamu ke negeri tersebut, beribadahlah bersama orang-orang yang beribadah kepada Allah di dalam negeri itu. Nah, dari sisi lafaz ini terdapat faedah penting pula, yaitu ta'zir al-buq'ah al-hasanah, pengaruh yang sangat besar tempat yang baik, tempat lingkungan yang baik itu sangat mempengaruhi kondisi seorang hamba, kondisi seseorang, kondisi keluarga, anak-anak, putra-putri. Tempat lingkungan yang baik ini sangat mendukung seseorang untuk menjadi orang yang baik sebagaimana lingkungan tersebut. Maka si alim ini memberikan arahan yang tepat, jangan kamu tinggal di negerimu, pergilah ke negeri yang di situ mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah bersama mereka. Inilah lingkungan yang baik, memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan, dalam kehidupan seorang hamba. Jika seorang tinggal di lingkungan yang buruk, tentu mau tidak mau pasti dia akan mendapat bekas, mendapat azar keburukan tersebut, walaupun dia sudah berusaha menjauh dari perkara yang jelek tadi, tetapi karena dia tinggalnya di lingkungan itu, mau tidak mau kecipratan, mau tidak mau dia harus terkena, dan pelan-pelan sampai dia menjadi buruk sama seperti penduduk negeri itu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Matsalul jalisis shalih wal jalisis su'." Karena fi khilqir wa hamil mis, perumpamaan teman yang baik dari teman yang buruk itu seperti pedagang minyak wangi, penjual minyak wangi, dan tukang besi. Jika seorang berteman dengan penjual minyak wangi, kata Rasulullah SAW, minimalnya dia mendapat aroma, mendapat kecipratan baunya, atau orang tersebut memberikan wangian itu kepada dia sehingga dia harum. Dia baik sama seperti penjual minyak wangi tadi. Atau kalau enggak dikasih sama dia, aromanya terkena ini. Akan tapi jika dia berteman dengan tukang besi, maka dia bisa terkena apinya, membakar dia, merusak dia, atau minimalnya orang tersebut akan terkena aroma yang buruk dari besi tadi. Inilah perumpamaan yang sangat agung dari Rasulullah SAW tentang pertemanan, tentang pertemanan, dan juga tentang al-buq'ah, tentang tempat, bahwa tempat dan lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi keluarga, bagi anak-anak, bagi diri kita sendiri. Bayangkan jika seorang tinggal di tempat yang buruk, anak-anaknya berteman dengan teman-temannya yang buruk, keluarganya demikian seterusnya, maka pasti mau tidak mau keluarga tersebut akan menjadi sedikit demi sedikit akan terpengaruh oleh lingkungan. Sebaliknya, jika seorang tinggal di tempat yang baik, anak-anaknya berkawan dengan teman-teman yang baik, dia bertemu dengan orang-orang yang baik, tentu ini akan menjadikan dia baik pula sama seperti mereka. Maka merupakan di antara sebab istiqamah yang paling besar, kata para ulama, di antara sebab istiqamah seorang hamba, yaitu dia tinggal di lingkungan yang baik. Lihatlah, si pembunuh ini ditunjukkan oleh si alim tadi untuk tinggal di tempat tersebut agar dia istiqamah, agar dia istiqamah sampai akhir hayatnya. Di antara sebab istiqamah seorang hamba, yaitu dia tinggal di tempat yang baik, di lingkungan yang baik. Kemudian berangkatlah orang tersebut menuju daerah tadi, menuju negeri yang baik tadi. Akan tapi ketika di pertengahan perjalanan, maut menjemput dia, dan datanglah malaikat rahmah dan malaikat azab. Siapa yang berhak untuk mengambil arwah dia ini? Maka berselisihlah mereka. Si malaikat rahmah mengatakan bahwa dia sudah datang jauh-jauh dari negaranya, dari tempat dia, menuju tempat yang baik. Ini sudah merupakan amalan yang terpuji. Dia memiliki tekad yang kuat untuk bertaubat. Saya lebih berhak untuk mengambil ruh dia. Tetapi kata malaikat azab, tidak, orang ini belum berbuat kebaikan apapun. Maka diutuslah seorang malaikat yang berbentuk rupa manusia, dan dia dijadikan sebagai hakim. Maka diukurlah jarak antara kedua negara tersebut, kedua tempat itu, dan didapati ternyata jarak kepada negeri yang baik itu lebih dekat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa si orang ini, dan dijadikanlah dia sebagai termasuk penghuni negeri yang baik tadi. Inilah diantara rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, merupakan salah satu dari rahmat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat mulia, yang sangat mulia. Allah tidak melihat besarnya dosa yang dia perbuat. Allah melihat jika seorang hamba itu betul dia bertaubat, maka Allah buka pintu taubat tersebut, Allah terima taubatnya, Allah senang dengan hambanya yang bertaubat. Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang asrafu ala anfusihim, yang merasa banyak dosa dan banyak maksiat, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Sebaliknya, bukan berarti bahwa seseorang bermudah-mudahan dalam berbuat dosa dan maksiat. Ingatlah bahwa dosa merupakan sebab kehancuran. Jangan dianggap remeh dosa kecil sehingga kita berbuat dosa tersebut dengan menganggap kecil dosa itu. Demikian pula, jangan kita menganggap dosa itu sangat besar sehingga kita putus asa dari bertaubat, sehingga kita putus asa untuk bertaubat. Maka wahai orang yang ingin bertaubat, janganlah melihat dosa itu terlalu besar. Ingatlah rahmat Allah lebih besar daripada dosa yang kita berbuat. Tetapi wahai orang yang ingin melakukan kemaksiatan, janganlah anggap remeh dosa kecil, karena Allah akan catat dosa tersebut, dan dosa itu bisa jadi merupakan sebab menyimpangnya engkau, bisa jadi merupakan sebab jauhnya kamu dari al-haq, disebabkan dia bermudah-mudahan dengan dosa yang kecil. Terus dosa yang kecil dia lakukan satu terus sampai bertumpuk, sampai menjadi besar, sampai yang besar itu juga dianggap kecil. Tidak ada lagi dosa yang dia takuti setelah itu. Dan susah bagi dia jika demikian keadaannya, sudah menganggap kecil-kecil dosa, untuk bertaubat. Orang yang menganggap remeh dosa, maka susah bagi dia untuk bertaubat. Inilah beberapa faedah hadis yang bisa kita ambil dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri tentang kisah Bani Israel, yaitu yang membunuh 99 jiwa dan dia melengkapi pembunuhannya menjadi 100 jiwa. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan ini juga ana ingin berikan sebuah nasihat singkat terkait permasalahan at-tarbiyah al-aulad, permasalahan at-tarbiyah. Sebagaimana telah kita baca dalam hadis tadi, terdapat faedah dalam hadis tadi, yaitu lingkungan yang baik memiliki pengaruh yang sangat besar dalam keluarga dan putra-putri kita. Tentunya bagi seorang orang tua, kedua orang tua, hendaknya mereka untuk memiliki perhatian yang lebih terhadap putra-putrinya, memiliki perhatian yang besar terhadap anak-anaknya. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah, di zaman yang sangat rusak, di zaman yang syar. Inilah zaman kita sekarang. Alat-alat komunikasi masuk ke rumah-rumah kita, alat-alat penghancur, alat-alat fitnah semua masuk ke rumah, ke keluarga kita, ke sekolah-sekolah kita. Masuk fitnah kita tersebut dari berbagai penjuru, dari berbagai celah dia masuk. Dalam keadaan seorang ayah, seorang orang tua tidak peduli dengan itu semua, dia membiarkan anaknya tidak peduli dengan kondisi putra putrinya. Anaknya terpengaruh, anaknya mulai terpengaruh dengan temannya yang jelek dan seterusnya. Dalam keadaan ayah dan ibu sibuk dengan dunianya, sibuk kerja malam siang, sibuk setiap hari kerja, tidak peduli, tidak pernah melihat kondisi bagaimana selama ini anaknya, bagaimana anaknya belajar, apa yang dipelajari di sekolah, bagaimana temannya, gimana dia pergi, tidak perhatian dia. Bahkan ibunya pun demikian, si Umi sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk sama pekerjaannya, sibuk sama temannya, sibuk pergi sana ke sini. Dibiarkanlah anak tersebut dititipkan ke tempat penitipan atau dididik oleh baby sister, pembantu yang mengurusi anaknya. Ini merupakan perkara yang tidak pantas, perkara yang sangat menyedihkan yang terjadi di zaman ini. Merupakan perkara yang sangat disayangkan, inilah yang terjadi. Sehingga ketika anak tersebut dewasa, anak ini tumbuh besar terus. Orang tua sudah di luar kendali orang tua lagi. Anak ini sudah memiliki pemikiran, memiliki perkara-perkara yang rusak. Anak ini menjadi rusak dan sudah bukan waktunya lagi kita untuk menasihati anak ini. Sudah lewat waktunya. Apa yang terjadi? Orang tua sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Kita menasihati anak, anak membantah. Kita ingin anak kita menjadi anak yang soleh, tetapi sudah terlanjur. Sudah, apa yang kita rasakan hanya penyesalan. Yang kita rasakan adalah penyesalan. Itu semua sebabnya adalah orang tua. Maka jangan disalahkan jika anak nanti juga besar, dia menjadi orang yang demikian dan demikian. Perhatikan siapa yang mendidik dia ketika kecil. Siapa yang mendidik, siapa sebabnya anak ini bisa menjadi seperti ini dan ini. Tentu hendaknya dia memperhatikan dirinya. Ini adalah ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita semua bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memperhatikan kondisi putra-putri kita. Hendaknya kita jaga anak-anak kita. Anak-anak kita ini lebih berharga. Anak-anak kita merupakan aset kita di dunia dan di akhirat. Jagalah putra-putri kita, jagalah keluarga kita lebih, atau sebagaimana kita menjaga harta dunia kita. Jaga putra-putri kita, jaga anak-anak kita, jaga keluarga kita sebagaimana kita menjaga harta kita. Bahkan harusnya lebih daripada kita menjaga harta kita. Jika kita sia-siakan anak tersebut, jika kita sia-siakan keluarga, maka merugi dunia akhirat, kita merugi, tidak dapat apa-apa. Anak tidak menjadi anak yang soleh, yang bermanfaat bagi orang tua ketika dia sudah wafat, ketika dia telah meninggal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath." Jika telah mati seorang hamba, maka terputus seluruh amalannya kecuali tiga hal. Di antaranya adalah awwaladin salihin yad'u lah, atau anak saleh yang mendoakan orang tuanya. Bagaimana kita mengharap doa dari anak-anak kita jika kita melantarkan mereka, jika kita membiarkan mereka dalam kondisi yang seperti ini, tidak peduli dengan kondisi anak kita di saat kecil. Demikianlah ikhwani fillah. Maka jauh tidak mungkin bisa terjadi anak soleh jika kita membiarkan mereka. Tentunya harus ada terbiah, tentunya harus ada didikan yang baik dari orang tua, terlebih khusus ayah dan ibu. Dan juga ketahuilah bahwa hak anak terhadap orang tua itu lebih besar atau lebih didahulukan daripada hak orang tua terhadap anaknya. Hak seorang tua, hak anak atas orang tua yang harus terpenuhi itu lebih didahulukan daripada hak orang tua terhadap anaknya. Sebagian orang mengira, menyangka bahwa anaknya memiliki hak yang besar atas dia. Padahal dia waktu kecil anak ini tidak pernah menunaikan hak anak tersebut. Maka bagaimana mungkin dia mengharapkan anak ini bisa menunaikan haknya ketika dia besar? Maka tentu hak anak ini lebih dahulu kita tunaikan daripada mereka menunaikan hak kita. Apa hak anak? Yaitu mentarbiyah, mendidik mereka dengan didikan yang soleh. Dengan didikan yang soleh kita didik mereka terus sampai ketika mereka besar, bertumbuh besar, mereka akan berbuat demikian kepada kita. Mereka akan menunaikan hak-hak kita. Demikianlah anak yang soleh. Demikianlah dambaan setiap muslim, dambaan setiap orang tua memiliki walad soleh. Akan tapi jika anak itu dibiarkan menjadi anak yang rusak, menjadi anak yang tidak baik, bagaimana mungkin dia bisa mengharap kebaikan dari anaknya? Bagaimana mungkin dia mengharap hak dia akan ditunaikan oleh anak-anaknya? Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, salah az-zurriyah, baiknya keluarga, baiknya putra putri kita, ini butuh adanya as-sabr, butuh dengan kesabaran, butuh menanggung resiko, butuh adanya keletihan, capek, butuh at-ta'ab. Pasti mendidik anak itu butuh sabar, butuh capek, butuh adanya kekuatan dari kita untuk menghadapi itu semua. Tidak mungkin kita bisa mengharap anak kita anak saleh tetapi kita tidak ada kesungguhan dari kita. Tidak ada kesungguhan dari kita, tidak mungkin. Kita hidup di zaman yang penuh fitnah. Lihat anak-anak di zaman sekarang, apa yang mereka perbuat di jalan-jalan, apa yang mereka lakukan, itu semua merupakan hasil dari pendidikan yang jelek. Itu semua adalah sebab orang tuanya. Mana orang tua mereka? Berbuat di jalan-jalan, berbuat semau mereka. Lihat mana orang tua mereka, mana bapaknya, mana ibunya. Beginikah didikan dia dari kecil oleh orang tuanya? Tidak. Orang tuanya selalu membiarkan ketika masa kecil dia mengira bahwa mendidik itu cukup memberikan apa yang diinginkan oleh si anak. Diberi terus, mau apa dikasih, mau apa dikasih. Ini bukan mendidik. Mendidik bukan demikian. Mendidik itu yaitu mengawasi, diawasi. Tidak mengapa kita kasih, tapi tidak semua permintaan anak itu kita beri. Dikasih, tapi diawasi. Inilah yang seharusnya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih." Semua kita adalah ra'in, pemimpin, dan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya tersebut. Seorang ayah dimintai pertanggungjawaban atas keluarganya, ibu demikian pula. Ibu dimintai pertanggungjawaban dalam rumah tangganya. Maka bagaimana jika anak ini dititipkan kepada pembantu, dititipkan kepada orang lain? Ini tidak ada amanah pada ayah dan ibu. Tidak ada amanah pada mereka. Anak tanggungannya adalah orang tua. Yang mengurus anak bukanlah pembantu, bukanlah orang lain. Apalagi jika pembantu tersebut bukan orang yang baik, bukanlah orang yang salihah, maka tentu ini akan lebih memperparah kondisi. Tapi apa yang dilakukan orang tua? Sibuk syughul, sibuk terus dengan dunia, lupa dengan kondisi anaknya. Inilah kondisi zaman fitnah, kondisi zaman sekarang ini. Orang tua jarang memperhatikan anaknya. Orang tua terus dengan kesibukannya, dengan dunianya. Malam, siang terus dengan dunia. Demikian pula ibu sibuk. Orang tua sibuk dengan pergian bersama teman-temannya. Pergi acara sana, acara sini. Demikianlah anaknya tidak pernah dilihat siapa temannya, kemana dia pergi, apa yang dia pelajari. Terlebih khusus yang kita hidup bukan di lingkungan yang baik, kita hidup di lingkungan umum. Ini tentu lebih besar tanggung jawab kita, lebih besar tanggung jawab kita. Apalagi disekolahkan di sekolah-sekolah yang kurang pas. Nah, kita harus lebih memperhatikan apa yang dia pelajari dalam sekolah. Bisa merusak. Jangan dikira pelajaran-pelajaran itu, pelajaran-pelajaran yang ada itu adalah pelajaran yang baik semuanya. Pemikiran-pemikiran yang jelek, pemikiran-pemikiran yang menghancurkan sendi-sendi Islam sangat banyak, sangat banyak. Perhatikanlah putra-putri kita dalam belajar. Maka inilah merupakan pentingnya at-tarbiyah, pentingnya memilihkan sekolah, pentingnya memilihkan pendidikan yang baik bagi putra-putri kita. Mungkin ada orang yang mengatakan al-hidayah biadillah. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa hidayah itu di tangan Allah. Sudah, itu anak saya demikian, sudah itu urusannya. Itu hidayah di tangan Allah. Saya sudah enggak bisa apa-apa lagi. Sudah hidayah di tangan Allah. Kalau anak saya jadi baik, ya alhamdulillah. Kalau tidak, itu sudah takdir. Apa ini? Dia mengatakan hidayah di tangan Allah kemudian dia lepas diri. Kita katakan enam, betul. Hidayah ada di tangan Allah. Yang namanya hidayah itu ada di tangan Allah. Tetapi hidayah ini diraih dengan sebab. Hidayah diraih dengan sebab, bukan bersantai-santai kemudian dapat hidayah, tidak. Apakah kita sudah melakukan sebab hidayah tersebut? Sudah kita melakukan sebab-sebab hidayah, memberikan arahan kepada anak kita, terus membimbing anak kita, memberikan sebab-sebab hidayah tersebut kepada anak kita, sudahkah kita melakukannya? Inilah pertanyaannya. Ada permasalahan hidayah, betul, di tangan Allah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah sudahkah kita melakukan sebab-sebab sampainya hidayah tersebut kepada putra-putri kita atau belum? Kalau belum, lakukanlah, segeralah untuk melakukan sebab-sebab hidayah. Kalau sudah, maka terus lakukan sebab-sebab tersebut, karena Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin membiarkan amalan orang-orang yang baik. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah tidaklah membiarkan, menyia-nyiakan amalan orang-orang muhsinin, orang-orang yang berbuat kebajikan. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah putra-putri kita, perhatikanlah kondisi mereka sebelum mereka lepas kendali dari kita, sebelum susah untuk ditarik kembali menjadi anak yang baik. Dan yang tersisa adalah penyesalan dan penyesalan. Dalam sebuah syair disebutkan, innal ghusuna idza atadaltaha i'tadalat wa la talinu idza kanat minal khashabi. Sungguhnya al-ghusun yaitu tangkai yang masih muda, idza atadaltaha i'tadalat. Jika kamu tangkai yang masih muda tersebut, jika kamu luruskan, dia masih bisa untuk lurus. Wala talinu idza kanat minal khashabi. Akan tetapi tangkai itu tidak akan bisa lurus lagi, tidak akan bisa lunak lagi tidak akan bisa untuk diperbaiki lagi ketika dia sudah menjadi kayu. Ketika sudah menjadi tangkai yang besar dan menjadi kayu, sudah tidak bisa dibentuk lagi. Demikianlah, sewaktu kecil didilah anak tersebut dengan baik. Jangan sampai terlewat, waktunya sudah besar dan anak sudah lewat masanya, sehingga susah untuk dididik dengan akhlak yang thayyibah, dengan akhlak yang baik. Demikianlah sedikit tambahan nasihat yang bisa anak sampaikan. Semoga sedikit ini bermanfaat bagi diri anak pribadi khususnya, kemudian bagi yang mendengarkan umumnya. Ila huna, jika ada kurangnya maka mohon maaf. wa sallallahu wasallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.